setengah hati mencintaimu. Ku memiliki dirimu setulus-tulusnya jiwa. Ku serahkan semua hanya untukmu. Tak pernah aku niati untuk melukaimu, untuk meninggalkan dirimu. Sesalku selalu tetap sengaja aku buat kau menangis. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku kan selalu membutuhkan kamu. Mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku kan selalu membutuhkanmu. Bukan selalu